ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada wajibatus salat, kewajiban-kewajiban di dalam salat. Di sana ada rukun, ada wajib-wajib, dan ada mustahabbat atau as-sunnah di dalam salat. Yang akan kita bahas di sini sekarang yaitu melanjutkan tentang kewajiban-kewajiban sholat. Terakhir kita telah menyebutkan tentang poin yang kelima, yaitu ucapan bacaan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Di dalam sujud. Yang wajib di sini adalah Subhana Rabbiyal A'la. Satu kali bacaan itu yang wajib, dan lebihnya itu adalah sunnah. Sehingga oleh karena itu kadar tuma'nina barakallahu fikum di dalam sujud hanya sebatas satu kali bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Di dalam sujud ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah disebutkan dalam sebuah riwayat larangan untuk membaca Al-Quran baik ketika sujud ataupun ketika ruku. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Ala wa inni nuhitu an aqra Al-Quran raki'an aw sajidan. Fa amma ruku' fa'adzimu fihi Rabba Azza wa Jal. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Faqaminun. An yustajaba lakum. Ketahuilah sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Quran baik ketika ruku ataupun ketika sujud. Ketika ruku, maka agungkanlah ketika ruku Ar-Rabb Azza wa Jal. Agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Maka doa ketika sujud sangat layak untuk diterima, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima atau akan menerima doa kalian karena itu adalah waktu mustajab, di antara waktu mustajab. Di sana ada beberapa zikir selain dari Subhana Rabbiyal A'la. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Barakallahu fikum. Kemudian juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan bacaan ini sering beliau lakukan atau beliau baca ketika rukuk dan ketika sujud. Naam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dan masih banyak lagi bacaan-bacaan ketika sujud selain dari subhana rabbiyal a'la. Bagi yang ingin barakallahu fikum mendalami dalam hal ini, bisa langsung membaca kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwasanya Subhana Rabbiyal A'la boleh dibaca 3 kali. Naam, dan bahkan boleh lebih. Terkhusus ketika salat qiyamul lail. Terkhusus ketika salat qiyamul lail. Karena Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya ada 10 malam terakhir. Dan diantara sunnahnya adalah memanjangkan ruku dan sujud. Lalu apa yang dibaca ketika ruku dan sujud tersebut yang panjang, maka baginya boleh untuk mengulang subhana rabbiyal a'la terus menerus sampai imamnya bangkit dari sujud atau bangkit dari ruku. Nah, atau membaca semua zikir yang pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca zikir tersebut. Boleh dia membaca dalam satu kali sujud subhana rabbiyal a'la. Boleh juga dia dengan tambahan wa bihamdihi. Boleh juga dia menambahkan dengan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Nah, memiliki keutamaan sujud, memiliki keutamaan diriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari qala lakitu Thauban maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya berjumpa dengan Thauban maula Rasulullah, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, atau budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkata, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu al-janna bihi al-jannata, aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allahi fasakata. Jadi Ma'dan bertemu dengan Thauban. Lalu Ma'dan bertanya kepada Thauban, beritakan kepadaku dengan sebuah amalan yang mana apabila saya mengamalkannya, Allah akan memasukkan saya ke dalam al-jannah dengan amalan tersebut. Atau dengan pertanyaan, sebutkan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Thauban diam. Tsumma sa'altuhu fasakata, tsumma sa'altuhu ats-tsalitsata faqala. Lalu saya bertanya lagi. Nah, tapi Thauban diam. Sampai dua kali ditanya, dia hanya diam. Lalu saya bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Maka Thauban menjawab, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya dengan pertanyaan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, alaika bikatsratis sujudi lillah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud untuk Allah. Nah, jawabannya apa? Kalau ingin masuk jannah atau ingin melakukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, hendaknya memperbanyak sujud untuk Allah. Memperbanyak salat yang di dalamnya ada sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Maka sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu sujud, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud tersebut dan menghapuskan dosa-dosamu. Wa hutta anka biha khati'ah. Qala Ma'dan. Lalu Ma'dan yang bertanya kepada Thauban tadi berkata, tsumma lakitu Abu Darda. Lalu saya menjumpai Abu Darda. Fasa'altuhu faqala li mithla ma qala li Thauban. Saya bertanya kepada Abu Darda. Naam, lalu Abu Darda menjawab seperti yang dijawab oleh Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni hendaknya engkau memperbanyak sujud. Karena dengan banyak sujud tersebut engkau akan dicintai oleh Allah, engkau akan dimasukkan ke dalam al-jannah dengan sujud tersebut. Derajatmu akan ditinggikan oleh Allah dan dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya membawakan kepada beliau air wudu dan keperluannya. Faqala li. Lalu Rasul berkata kepadaku, "Sal, mintalah. Mintalah sesuatu dariku." Kata Rasulullah kepada Rabi'ah. Faqultu. Maka saya menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya meminta kepadamu agar saya menemanimu di dalam surga. Nah, permintaan yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi mengatakan, "Au ghairu dzalik." Coba minta yang lain, jangan yang ini. Nah, berat ini permintaannya. Siapa yang bisa menjamin dia masuk ke dalam al-jannah? Qultu huwa dzaka. Lalu saya mengatakan, "Enggak ada yang lain, itu dah permintaan saya." Nah, qala fa inni ala nafsika bi katratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku demi atau untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, untuk memenuhi permintaan kamu itu, bantu saya barakallahu fikum dengan memperbanyak sujud. Yakni memperbanyak salat. Memperbanyak salat yang mana di dalamnya dia banyak melakukan sujud. Barakallahu fikum, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah di dalam sujud tersebut dan meminta kepada Allah barakallahu fikum dengan permohonan-permohonan sesuai dengan kehendaknya, karena doa ketika sujud barakallahu fikum adalah waktu yang mustajab. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthiru ad-du'a." Posisi seorang hamba yang sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Keadaan seorang hamba yang sangat dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud tersebut. Nah, karena posisi ketika dia sujud itu, nah, barakallahu fikum, sangat dekat dengan Allah. Baik itu sholat fardu ataupun sholat mustahab, perbanyak doa untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah doa keselamatan fid dunya wal akhirah, hidayah, istiqamah, rizki yang halal yang thayyib. Nah, dimasukkan ke dalam al-jannah, dihindarkan ke dalam an-nar. Dari an-nar, dan tidak lupa mendoakan barakallahu fikum kedua orang tua. Nah, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, doakan kebaikan untuk mereka barakallahu fikum sebagaimana yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nah, barakallahu fikum. Dan di dalam hadis disebutkan, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tidak ada dari umatku seorang pun melainkan saya akan mengenalnya nanti di hari kiamat. Nah, Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dari umatku melainkan saya akan mengenalnya pada hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi katratil khalaik?" Bagaimana engkau bisa mengenalnya wahai Rasulullah, sementara umat ketika itu sangat banyak sekali? Ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim. Bagaimana cara engkau membedakannya? Belum lagi orang-orang yang tidak pernah engkau jumpai. Nah, yang orang-orang yang hidup setelah engkau meninggal. Maka Nabi mengatakan, "Ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun." Bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau memasuki sebuah kandang yang di dalamnya terdapat kuda yang hitam? Terdapat kuda-kuda yang semua warnanya hitam. "Wa fiha farasun agharrun muhajjalun." Lalu di antara kuda tersebut ada kuda yang memiliki tanda putih di keningnya, di jidatnya, di kepalanya, dan di kakinya. Nah, ada satu kuda yang berbeda. Di antara semua kuda semuanya hitam. Kemudian ada satu kuda yang berbeda, yang mana ada warna putih di kepala dan di kakinya. Amakun tata'rifuhu minha, apakah engkau tidak bisa membedakan naam kuda tersebut atau mengetahui kuda tersebut? Qala bala, tentu wahai Rasul, kata sahabat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna ummati yawma idzin gurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Maka sesungguhnya umatku pada hari itu hurrun, yakni memiliki hur, yakni memiliki cahaya, mukanya bercahaya dikarenakan sujud, dan kaki tangannya bercahaya dikarenakan wudu. Nah, wajahnya bercahaya dikarenakan sujud, kemudian kaki tangannya juga bercahaya dikarenakan wudu. Dengan itulah Nabi SAW bisa membedakan antara umat beliau dengan umat-umat yang lainnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Berikutnya adalah yang keenam, qauluhu rabbighfirli baina sajdatain. Bacaan rabbighfirli. Nah, kalau posisi duduknya itu rukun. Yang kita bahas adalah bacaannya. Sekarang bacaan duduk di antara sujud. Adapun duduknya itu rukun, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya. Adapun bacaannya itu hukumnya wajib. Dan sudah sering kita ulang perbedaan antara rukun dengan wajib. Rabbil firli di antara dua sujud. Berdasarkan hadis Hudzaifah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini rabbighfirli rabbighfirli. Berdasarkan hadis Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika duduk di antara dua sujud rabbighfirli rabbighfirli dua kali. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Imam Ahmad memilih zikir ini untuk dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Nah, barakallahu fikum. Dan bacaan ini, barakallahu fikum, beliau membacanya sebagaimana yang diriwayatkan 6 oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya bacaan ini beliau baca ketika sholat malam pada qiyamul lail. Pada qiyamul lail. Dan juga di sana ada bacaan yang lain selain yang disebutkan di dalam kitab, seperti Allahumma ghfirli warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Nah, dua zikir ini diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW membacanya pada qiyamul lail. Lalu bagaimana pada sholat wajib? Nah, walaupun diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca dua zikir ini pada qiyamul lail, tidak menafikan disyariatkannya dua zikir ini pada sholat wajib. 6. Tidak dinafikan. Dikarenakan tidak ada perbedaan antara sholat wajib dan sholat mustahab atau sholat sunnah dalam hal ini. Qiyamul lail termasuk dari sholat sunnah, bukan sholat wajib. 6. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dan Ishaq. Dan mereka mengatakan bahwasanya zikir ini diperbolehkan untuk dibaca baik pada sholat wajib ataupun pada sholat sunnah. sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, yakni tidak ada riwayat bahwasanya zikir ini dibaca ketika sholat wajib. Nah, riwayatnya adalah dibaca ketika sholat sunnah, yakni ketika qiyamul lail. Nah, lalu apa yang kita baca pada sholat wajib? Jawabannya apa? Sama, karena tidak ada perbedaan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh para a'immah, Syafi'i, Ahmad, wa Ishaq dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, nam wa an-nadharu sahih yu'ayyidu dzalika. Li'annahu laysa fi sholati makanun la yushra'u fihi dzikrun. Fayan bagi an yakuna kadzalikal amru hahuna wa hadza bayyinun la yakhfa. Menurut pendapat yang benar, nam yakni takwil yang benar mendukung hal demikian. Kenapa? Maksudnya mendukung apa? Yakni tidak ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat fardu dalam zikir ini. Dikarenakan tidak ada posisi di dalam sholat yang tidak disyariatkan zikir padanya. Sebutkan posisi gerakan di dalam sholat yang tidak ada zikir pada gerakan tersebut. Tidak ada. Nah, semuanya ada zikirnya. Sehingga oleh karena itu, tentunya kita memakai hadis ini, bacaan ini. Walaupun riwayat ini disebutkan dari Nabi ketika beliau sedang melakukan qiyamul lail. Nah, jadi mafhum. Dari maksudnya, kalau seandainya dia tidak berpegang dengan riwayat ini, dia lalu membaca zikir apa? Nah, dia membaca zikir apa? Sementara tidak ada satu gerakan pun di dalam sholat, melainkan pada gerakan tersebut ada zikirnya, ada bacaannya. Nah, itu dia beramal dengan hadis yang kita sebutkan tadi, yakni membaca Rabbighfirli atau bacaan Allahummaghfirli warhamni dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh. At-tashahudul awwal ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tasyahud awal kecuali bagi orang yang imamnya berdiri karena lupa. Tasyahud awal setelah rakaat yang kedua, kemudian setelah sujud imamnya langsung berdiri, tidak duduk. Nah, kalau seandainya imamnya lupa, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Ini barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab. Maksudnya tidak wajib di sini yakni tidak wajib bagi dia mengganti tasyahud tersebut dan dicukupkan dengan apa? Sujud sahwi di akhir salat. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'ati. Kalau imamnya langsung berdiri, maka tasyahud awal itu tidak wajib baginya. Kenapa demikian? Karena dia diwajibkan untuk mengikuti imam. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika imamnya sudah rakaat kedua sujud, lalu dia berdiri meninggalkan tasyahud awal. Sudah banyak yang bilang subhanallah misalnya. Akan tetapi imamnya kekeh pada posisinya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh makmum sementara ada satu gerakan yang ditinggalkan oleh imam tadi dan itu dia yakini? Apa yang dilakukan oleh makmum? Wajib bagi dia berdiri mengikuti imam karena dia diwajibkan untuk mengikuti imam. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya at-tasyahud al-awwal lam ya'ud ilayhi wajabarahu bisujudis sahwi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa tasyahud awal, beliau tidak mengulanginya dan beliau mencukupkannya dengan menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Wa tasyahudul awal. Nah, huwa at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sampai asyhadatain saja. Nah, adapun salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Naam, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, itu dibaca pada tasyahudul akhir, pada tasyahud akhir. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tasyahud awal. Nah, baik bacaan tasyahud dan posisi duduknya hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah melupakan gerakan ini dan meninggalkan bacaan ini di dalam sholat. Selesai sholat, Nabi tidak menggantinya atau tidak mengulangi gerakan tersebut. Dan beliau mencukupkan dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Baik dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam. Nah, sujud sahwi barakallahu fikum boleh dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang barakallahu fikum, sebelum kita lanjutkan saja membaca yang poin yang ke-8 sebelum kita lebih menjelaskan tentang hukumnya. Yang ke-8, al-julusu lahu ay at-tasyahudul awwal. Duduk, posisi duduknya. Tadi yang ke-7 bacaannya, sekarang posisi duduknya. Hukumnya sama, wajib. 6. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu attahiyatu lillah. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah attahiyatu lillah. Dan berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', fa idza jalasta fi wasati sholati fatma'in. Apabila engkau duduk di pertengahan salat, maka tenanglah. Duduklah dengan tenang. Waqtarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Nah, kemudian tidurkanlah barakallahu fikum kaki kirimu dan ucapkanlah tashahhad, doa tashahhud. Nah, kenapa disebut dengan tashahhud? Karena di dalamnya ada 2 syahadat. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum dari tasyahudul awal. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rukun. Yang benar adalah hukumnya wajib, bukan rukun salat. Nah, hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Buhaina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naam salat zuhur bersama para sahabat. Lalu beliau berdiri setelah rakaat kedua dan beliau tidak duduk. Maka para jamaah pun mengikuti Nabi. Nah, mungkin mereka mengira mungkin tata caranya berubah. Nah, mereka tidak berpikiran bahwasanya Nabi SAW lupa. Sehingga oleh karena itu mereka seketika mereka mengikuti Rasul. Hatta idza qada sholata wa intadhara an-nasa taslimahu kabbara wa huwa jalisun. Sampai 6 beliau menyelesaikan sholat atau mendekati akhir sholat, para jamaah menunggu salamnya Nabi. Nah, jadi ketika tasyahud akhir ditunggu oleh para sahabat. Nah, Ditunggu salamnya. Kok ada yang berbeda nih sholatnya sekarang? Namun ternyata sebelum salam, beliau takbir. Dan sujud dua kali. Sebelum beliau salam. Summa sallama. Kemudian setelah itu beliau salam sebanyak dua kali. Ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Nah. Barakallahu fikum. Ini hadisnya. Karena kalau seandainya tasyahud awal, begitu pula zikirnya adalah rukun, maka niscaya Nabi akan mengulangi gerakan tersebut. Akan tetapi dikarenakan Nabi SAW mencukupkannya dengan sujud sahwi, ini menunjukkan bahwasanya gerakan tasyahudul awal dan juga zikir bacaan tasyahudnya hukumnya wajib. Kalau seandainya sunnah mustahab, maka tidak perlu Nabi SAW melakukan sujud sahwi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pendapat yang benar dalam hal ini adalah tasyahudul awal, begitu pula zikirnya hukumnya adalah wajib, bukan rukun dan juga bukan mustahab. Barakallahu fikum. Fi sunaniha. Fi sunaniha. Tentang sunnah-sunnah sholat. Tentang sunnah-sunnah sholat. Nah. Wahiyya naw'an. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang ketiga dari hukum-hukum gerakan atau bacaan sholat. Ada yang rukun, sudah kita jelaskan. Ada yang wajib. Sekarang yang ketiga, sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, yang mana apabila ditinggalkan, maka sholatnya sah-sah saja dan tidak perlu baginya menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, tidak perlu karena hukumnya sunnah. Wahiyya naw'an. Sunnah-sunnah sholat ini ada dua macam. Sunanun aku. Sunnah-sunnah gerakan. Yang pertama, yang kedua, sunnah-sunnah di dalam bacaan. Nah, kita akan bahas yang pertama, sunanul yang pertama adalah karaf'il yadaini ma'a takbiratil ihram wa indar ruku' wa indar raf'i minhu wa haftuhuma akibadali. Seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, gerakan mengangkat tangan, bukan bacaan takbirnya. Nah, kalau takbirnya, nah, bahkan hukumnya rukun, bukan hanya sebatas wajib, bahkan rukun. Sholat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah mengangkat kedua tangannya. Nah, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika bangkit dari ruku, dan menurunkan kedua tangan setelah mengangkatnya. Nah, menurunkan kedua tangan ketika setelah mengangkatnya. Li'anna Malik ibn al-Huwairid kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka' rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Dikarenakan Malik ibn al-Huwairid, apabila beliau salat, maka beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram. Apabila beliau ruku, beliau kembali mengangkat kedua tangannya. Apabila beliau hendak bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Lalu Malik ibn Huwairid menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW juga melakukan hal demikian di dalam sholat. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh Malik ibn Huwairid atau gerakan yang beliau lakukan di dalam sholat, naam, beliau menisbatkannya kepada Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada gerakan mengangkat kedua tangan di dalam sholat yang hukumnya rukun atau wajib. Nah, semuanya mustahab. Bahkan ketika takbiratul ihram. Nah, yakni mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Nah, sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa posisi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengangkat kedua tangannya ketika beliau sampai pada posisi tersebut. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Beliau selalu mengangkat kedua tangan beliau pada takbiratul ihram. Kemudian ketika ruku. Kemudian ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Naam Malik ibn Huwairid yang baru saja kita baca tadi, yang disebutkan di dalam kitab. Nah, dan bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, "Wala yaf'alu dzalika fis sujud." Dan beliau tidak melakukan gerakan mengangkat tangan ketika sujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il akhir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.